بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إخواني في الله، إن شاء الله kita lanjutkan. Kita telah selesaikan kaidah yang kedua terkait dengan syubhat atau alasan atau hujjah yang dikemukakan oleh orang-orang musyrikin. Dan alasan ini, hujjah ini, diwarisi dari zaman ke zaman dan di setiap tempat. Sampai di zaman kita, bahkan di tempat kita di Indonesia, orang-orang yang mereka yang tasibun ilal Islam dan mereka terjatuh pada syirkun billahi azza wa jal, mereka berhujjah dengan hujjah yang seperti ini. Mereka beralasan dengan alasan yang seperti ini, bahwasanya mereka beribadah, berdoa kepada para wali atau sesembahan mereka dalam rangka untuk didekatkan kepada Allah, dalam rangka untuk mendapatkan syafaat, dalam rangka agar mendapatkan manfaat dan diselamatkan dari al-madarrah. Jawabannya telah kita baca bersama dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan juga dari penjelasan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahumullah. Sekarang kita pada kaidah yang ketiga. InsyaAllah kita baca matannya, kemudian syarahnya kita sesuaikan dengan waktu InsyaAllah ta'ala. Berkata Syekh Zaid rahimahullah, al-qaidah al-thalitha, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. بوسن النبي صلى الله عليه وسلم بليو منشل بأتس أولي الله عز وجل kepada manusia yang mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. منهم من يعبد الملائكة. Di antara mereka di zaman itu ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin. Dan di antara mereka pula ada yang beribadah kepada nabi dan saleh, orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-ashjara wal-ahjar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon dan ada yang beribadah kepada batu. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan kepada bulan. Ini Syekh rahimahullah, beliau menjelaskan tentang kondisi umat manusia kekul. Kondisi umat manusia seluruhnya di zaman saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dikhususkan terhadap musyrikul Arab, tidak. Tapi semua manusia yang hidup di zaman saat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kondisi mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada Nabi Saleh, ada kepada batu dan kepada pohon dan seterusnya. والدليل قوله تعالى dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عفوا sebelumnya وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka jami'an semuanya. Rasul memerangi mereka semuanya dan mereka memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak membedakan di antara mereka. Rasul tidak membedakan bahwasanya yang diperangi itu cuman para penyembah batu dan pohon. Kalau menyembah Nabi dan malaikat tidak diperangi, tidak. Rasul tidak membedakan satu pun di antara mereka. Semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah azza wa jal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah dalam Al-Quran di antara maknanya adalah al-kufur wa syirk. Yakni perangi musyrikin sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan di bumi Allah Azza wa Jal. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini, at-tauhid, al-ibadah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu taala, dan dalil bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada matahari dan bulan adalah firman Allah azza wa jal, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla adanya malam dan siang. Syamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kalian kepada Allah yang telah mencipta matahari, bulan, malam, siang dan seterusnya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa dalilul malaikah, dan dalilnya peribadatan kepada para malaikah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan dia yaitu orang yang telah diberikan Al-Kitab dan Al-Ilmu wal-Hikmah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi sebagai arbab. Arbab bentuk plural daripada Rabbun. Dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan al-malaikah wal-nabiyyin sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang kitab kita selesaikan matannya. Wa dalilul anbiya, dan dalil bahwasanya ada di antara manusia yang beribadah kepada para nabi, qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa ibn Maryam, yakni nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, a anta qulta linnas, apakah kamu yang mengajarkan kepada manusia ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua tuhan dari selain Allah azza wa jal. Ini siapa mereka? Orang-orang Kristen Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka mempunyai keyakinan Trinitas, ya, doktrin Trinitas. Tuhan itu tiga, dan mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Tuhan yang tiga itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Ada yang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Ruhul Kudus. Mereka berbeda pendapat. Alakul, di sini Allah jelaskan ada di antara manusia yang mereka menjadikan Isa dan ibunya sebagai dua Tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bertanya kepada Isa, kamu yang mengatakan kepada mereka, qala subhanak, berkata Isa menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas bagiku untuk aku ucapkan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimta, jika aku katakan yang demikian maka pasti kamu telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub, kamu mengetahui apa yang ada pada diriku, ya, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya kamu adalah zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Wa dalilus salihin, dan dalilnya orang-orang saleh, yakni peribadatan yang dilakukan kepada salihin. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, orang-orang yang mereka berdoa kepada mereka, yakni orang-orang saleh, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabak, dan mereka takut kepada Allah Azza wa Jal. Yang pegang matan, pegang kitab, diperhatikan. Ulaika, ismul mausul ini, ulaik. Ini kembali kepada musyrikin. Kembali kepada, afwan, dhamir, waw yang ada pada yadu'un. Dhamir waw yang ada pada yadu'un, itu kembali kepada musyrik. Dhamir waw yang ada pada yabtagun, itu kembali kepada orang-orang saleh. Jadi musyrik dia berdoa kepada saleh, sedangkan orang saleh ini sendiri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud ayat. Dan orang saleh itu dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengharapkan rahmat Allah dan dia takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita baca matan. Masih ada dalil tentang al-asjar wal-ahjar. InsyaAllah kita tunda pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Kita baca penjelasan Syekh Zaid rahimahullah. القاعدة الثالثة من هذه القواعد الأربع. قاعدة yang ketiga dari empat kaidah التي تجلى فيها بيان التوحيد وإلزام الثقلين به وترغيبهم فيه. Yang mana tampak pada kaidah-kaidah ini penjelasan tentang tauhid, وإلزام الثقلين به, dan tampak padanya ilzam, pengharusan. Allah haruskan al-thaqalaini, yaitu jin dan manusia. Allah haruskan mereka dengan tauhid tersebut. Wa targibum fi, dan Allah memberikan tergib, anjuran dan mendorong dalam perkara tauhid. Jadi diharuskan ilzam. Allah mengharuskan manusia dan jin Jadi jangan kita ketika mendengar tauhid, sebagian orang mengatakan ana hur, saya merdeka. Jangan dipaksa, lah. Ente dipaksa. Harus dipaksa untuk tunduk kepada tauhidullah azza wajal. Ente merdeka, tapi ente adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Labud. Harus tunduk kepada syariat Allah. Tunduk pada peribadatan kepada Allah. Wa a'zamul ibadat at-tauhid. Kalau tidak mau, maka diperangi. Hidup membijak buminya Allah. Langit, langitnya Allah. Udara yang kita hirup, udaranya Allah. Tanaman yang kita makan, tanamannya Allah. Air yang kita minum, airnya Allah Rabbul Alamin. Bahkan kita sendiri milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita tidak boleh beribadah kepada Allah? Kita enggan beribadah kepada Allah. Harus dipaksa. Oleh karena itu, Al-Anbiya wal-Mursalun diutus untuk mengembalikan manusia kepada Tauhidullah agar mereka menunaikan hak Allah yang paling besar, yaitu Tauhid. Makanya di sini Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqatiluhum, perangi mereka. Qatiluhum. Ya akhi, Islam dinur rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yulki syubha. Ya. Disangkanya rahmat itu adalah ditempelang pipi kiri kasih pipi kanan. Hadi bukan rahmat pada tempatnya. Kita ketika melihat orang ingin jatuh, mau jatuh ke jurang, di antara bentuk rahmat, kita dengan segala cara melepaskan dia dari kehancuran tadi, walaupun dengan didorong dengan keras supaya dia kembali ke belakang. Hadi rahmat. Zahirnya kasar, tapi bentuk rahmat untuk dia supaya dia tidak jatuh pada syirkun billah. Firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, baca tafsir sehingga memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah itu berdasarkan pemahaman para salaf, para tabi'in. Pahami firman Allah sebagaimana dipahami oleh para sahabat, yang mana Al-Quran turun kepada mereka, turun dengan bahasa mereka. Mereka melihat Nabi ketika ayat itu turun kepadanya. Lah, jangan antum katakan kita laki-laki, mereka juga laki-laki. Nahnu rijal wahum rijal. Rijal itu bentuk jamak daripada rajul. Mereka punya hati, kita punya hati. Mereka punya darah, kita punya darah. Mereka punya otak, kita punya otak. Hum rijal wa nahnu rijal. Nahnu rijal wa hum rijal. Ya, nah, mereka laki-laki yang diberikan takwa. Hati mereka berbeda dengan hati kita. Ketakwaan mereka berbeda dengan ketakwaan kita. Fa anta la taqul, jangan katakan nahnu rijal wa hum rijal. Jangan. Antum itu pantas dikatakan hum rijal wa anta dajjal. Mahakada tusawwi bainak wa bainas sahabah. Jangan samakan ente kita dengan para sahabah. La tabi'in wa la atba'u tabi'in. Unas ikhtarahumullah. Allah pilih mereka. Hati mereka Allah tahu. Allah pilih mereka. Mereka memahami ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adalah barang siapa yang dia menerima Islam dan Muhammad, maka Islam itu menjadi rahmat baginya. Rahmat ketika dia menerima Islam. Kalau dia tidak menerima Islam, maknanya dia sengaja menempatkan dirinya pada kehancuran dan azab. Baca. Ada beberapa tafsir tentang ayat tersebut. Alakul, Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi manusia yang mereka terjatuh pada syirkun billah wa kufrun billah, sampai mereka mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayanu syirkil musyrikin, dan di dalamnya ada penjelasan tentang kesyirikan orang-orang musyrikin. Wa bayanu suwarihil muta'addidah, dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang bentuk-bentuk syirik yang muta'addidah, yang bermacam-macam, berbilang. Wa tahdhiru minhu, dan memperingatkan manusia daripada syirkun billahi azza wa jal. Hadhihi al-qaidah, kaidah ini, kama dzakara al-muallif rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di saat manusia mutafarriquna fi ibadatihim, di saat manusia mereka berbeda-beda pada peribadatan mereka, wa nihalihim, dan ajaran mereka, wa milalihim wa madzahibihim, dan juga sekte-sekte mereka, juga madzhab-madzhab mereka, fil aqidah, dalam pembahasan aqidah wa ghairiha dan seterusnya, yajma'uhum asyirku billah wa in tanawwa'at ma'budatuhum, walaupun berbeda tapi intinya sama, berbeda illahnya, sebabnya itu sama, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini kufur, ini kufur. Ini ada Yahudi, Nasrani, Sinto, Konghucu dan semuanya. Musyrik, animisme, dinamisme dan seterusnya. Dengan sekian banyak firaq, sekian banyak keyakinan, bentuk ibadah. Intinya sama, kufur wa syirik. Para ulama mereka berbeda pendapat. Ajaran kufur itu ada berapa? Ada yang mengatakan tiga, ya, yaitu Yahudi, Nasrani, tersama musyrik. Jadi firaq-firaq musyrikin masuk pada ini. Ada yang mengatakan satu, dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih, kufur itu cuman walaupun berbeda bentuknya tapi dikatakan satu. Demikian pula syirkun billahi azza wa jalla, dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, riwayat dari Al-Imam Ahmad. Naam, al-kufr inda Syafi'i al-millah وافق النؤمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى ولد ابن حنبلي على كل semuanya يجمعهم الشرك بالله, semuanya dikatakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun berbeda sesembahan-sesembahan mereka. ويجمعهم وصف واحد وهم أنهم مشركون, dan mereka terkumpulkan dengan satu sifat, yaitu mereka adalah orang-orang musyrikun. Fadzakara al-muallifu, maka muallif menyebutkan, bi anna minhum unasan ya'buduna al-malaika wa yusawwiruna suwaran. Muallif menyebutkan bahwasanya di antara mereka ada manusia yang beribadah kepada malaika dan mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung. Wa yad'una bi annaha tumassilu al-malaika faya'budunaha, dan mereka menganggap, mereka mengatakan bahwasanya gambar-gambar tadi adalah gambar para malaika. Faya'budunaha, maka mereka beribadah kepadanya. Walaha yandurun wa yadbahun, mereka melakukan nazar dan juga mereka menyembelih untuk sesembahan-sesembahan tadi. Wabiha yastagithun wa yasta'inun, mereka melakukan istighatha dan mereka meminta tolong pada gambar atau patung-patung tersebut yang mereka sangka itu adalah al-malaika. Wa yatlubuna al-madad min jalbil masalih wa daf'il madar allati la tutlabu illa min Allahil Azizil Ghaffar, mereka meminta bantuan untuk mendapatkan maslahat atau menghilangkan madar pada perkara yang tidak dicari kecuali dari Allah Al-Aziz Al-Ghaffar. Wa minhum man ya'budu al-anbiya, ada di antara mereka yang beribadah kepada nabi, as-salihin, wa kadhalika yarjuna minhum jalbal masalih wa daf'al madar allati la yaqdir 'alayha illa Allahul Wahidul Qahhar. Ya, mereka sama mencari maslahat dan ingin menghilangkan madar dari al-anbiya was-salihin tadi, mereka minta dari mereka pada perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah al-wahidul qahar, zat yang maha tunggal, al-qahar yang maha perkasa. Wa minhum man ya'budu al-ashjara. Ada di antara mereka yang beribadah kepada pohon, wal ahjar, dan kepada batu. Kama huwa halu kuffaru Quraisy wal Arab wal Ahzab. Sebagaimana kondisinya orang-orang kuffaru Quraisy. Orang-orang Quraisy wal Arab dan juga orang-orang Arab wal Ahzab dan juga kelompok-kelompok al Ahzab. Ahzab ini yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah adalah ahl al Ahzab. Kelompok ahzab yang mereka berkumpul untuk istiqsalil Islam min ukri dariha bil Madinah fi yaumil ahzab, yaitu pasukan yang mereka bersatu, ya, konspirasi untuk mencungkil Islam dari sumbernya di Madinah, perang ahzab, perang Khandaq. Ya, Quraisy bersama al-Akhbash, Quraisy bersama sekutu-sekutunya dari arah yang satu. Ghatafan bersama sekutu-sekutunya dari sisi yang lainnya. Jadi dikepung Madinah, yang kalau pernah ke Madinah tahu, Madinah itu sebagiannya dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang tinggi. Jadi kalau dari arah gunung enggak mungkin, karena curam gunungnya, sulit untuk dilalui oleh pasukan perang. Sehingga mereka datang dari arah yang lainnya. Satu dari kanan, satu dari kiri, atau dari atas dan dari bawah. Dan Rasulullah ketika itu Madinah cuma ada 3.000 laki-laki. 3.000 laki-laki ada di Madinah. Sedangkan Quraisy 10.000 orang lebih. Ghatafan 10.000 orang lebih. Di dalam Madinah ada orang-orang Yahud yang sudah membuat perjanjian dengan Nabi SAW, kemudian mereka berkhianat. Mereka bersekongkol untuk membatalkan perjanjian, ingin menusuk Nabi dari dalam bersama para sahabatnya. Kemudian kisah yang sangat panjang. Nah, orang-orang ini dinamakan Al-Ahzab. Ya, Allah namakan Al-Ahzab. Datang perjuangan yang luar biasa, subhanallah, fitnah yang luar biasa ketika itu, ujian dari Allah kepada para sahabat. Allah ceritakan dalam surat Al-Ahzab, sampai hati-hati para sahabat jantungnya itu, wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Jantung para sahabat atau orang-orang di Madinah ketika itu, kata Allah, balagatil qulubul hanajir. Jantung itu naik sampai di sini, hanajir, hanjara itu ini. Coba kalau antum pernah merasakan ketakutan yang sangat pada puncak ketakutan, itu terasa semacam jantung naik sampai di sini. Iya. Hah? Pernah kan? Ketika di Medan dulu. Naik sampai di sini, sampai mau membuang ludah saja enggak mampu, ludah enggak ada. Kering ludahnya. Balagatil qulubul hanajir. Al-maut amama, kematian di depanmu. Kematian, mabis. Wa tadhunnuna billahi, sampai muncul persangkaan. Mereka menyangka dengan persangkaan, karena apa? Khauf. Ketakutan di saat itu. Ini al-maut. Bukan mati sendiri, istri, anak di belakang. Ini al-ahzab, musyrikun, kufar. Allah hancurkan, Allah palingkan mereka dengan kehendak dan cara Rabbul Alamin. Baca kisahnya dalam surat Al-Ahzab. Dan di saat itu al-mu'minun, orang-orang mu'minun, para sahabat, membuktikan kejujuran iman kepada Nabi SAW dan kepada Allah Azza wa Jal. Mereka buktikan kejujuran mereka. Rasul ketika itu mengumpulkan, memanggil Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad. Dua orang tokoh al-ansar dipanggil, musyawarah. Ini bagaimana? Sudah, saya bikin perjanjian dengan Ghatafan, kita berikan pajak upeti kepada mereka. Bagian hasil Madinah ini kita bagi sekian persen, kita berikan kepada mereka dengan syarat mereka kembali. Tidak bantu Quraisy, biar kita sama Quraisy saja. Karena Ghatafan ini mereka asyidda, orang-orang berani. Berani dan mereka pasukannya luar biasa. Berani dan kuat. Akhirnya kata Sa'd bin Mu'ad yang ketika meninggal, ihtazza arsyur rahman. Arsy Allah yang diingkari oleh istrinya Jahmi bin Sufwan kemarin, itu bergetar ketika meninggalnya Sa'd bin Mu'ad. Kata Sa'd bin Mu'ad, ya Rasulullah, ini yang kamu sampaikan ini, apakah ini wahyu dari Allah yang mana kami tidak akan mungkin bisa menyelisihinya? Kalau wahyu, faddal, terserah wahyu dari Allah, kita terima. Ataukah ini pendapat kamu sendiri yang kamu melihat ini adalah maslahat bagi kami? Kata Rasul, syai'un arahu. Ini pendapatku, saya sudah melihat manusia ini, masya Allah, mereka banyak berkumpul untuk menghancurkan kalian. Ya, kasihan, sudah kita bikin perjanjian. Kata Sa'd ibn Mu'ad, wallahi ya Rasulullah, kunna nahnu wahum fil jahiliyah fi syirki billah. Kami dan mereka dulu sama-sama di atas kufur wa syirk, sama-sama kafir, sama-sama musyrik. Mereka enggak mungkin datang nyuri. Kalau curi kita angkat pedang kepada mereka. Ya. Mereka enggak ambil kurma dan juga anggur dari Madinah kecuali bayar. Mereka beli. Atau kalau tidak pinjam nanti diganti. Kemudian setelah Allah berikan kepada kita kemuliaan Islam, kita ingin bayar upeti kepada mereka? Wallahi ma nu'tihim illa sayf. Kita tidak akan memberikan kecuali pedang bagi mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sadaqum Allah. Mereka jujur bersama Allah dan Allah tolong mereka. As-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Terutama al-Ansar. Ala kul. Ini al-Ahzab. Kufaru Quraisy wal Arab wal Ahzab. Mereka bersama di zaman itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada batu, kepada pohon berhala. 360 lebih berhala ada di seputar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Bahkan di dalam Ka'bah ada berhalanya. Hatta innal musafirina minhum, sampai-sampai orang-orang musafir dari kalangan Arab kalau mereka safar, minhum man kanu minhum kanu yahmiluna ahjaran. Mereka kalau safar, sebagian mereka atau mereka kalau safar membawa batu. Yansibuna ba'daha liqudurihim. Sebagian batu yang mereka bawa, mereka jadikan sebagai tungku untuk memasak. Kalau zaman sekarang cetek nyala. Ya, atau kompor hok. Kalau zaman dulu, orang tua dulu, ya, mungkin antum-antum ada yang mendapatinya. Pakai batu 3 atau 4 ditegakkan, nah, taruh di situ. Taruh panci di atasnya atau wajan di atasnya. Mereka jadikan sebagiannya sebagai tungku. Yansibunaha, yansibuna ba'daha likudurim wa yansibuna ba'daha alihatan ya'budunaha min dunillah. Barang sama jenisnya, sama asalnya, batu. Sebagian jadi tungku, sebagian jadi tuhan. Syuf, ini sama, ini enggak ada, sama-sama keras. Ini batu keras, batu keras. Satu jadi tuan, satu jadi tungku. Ajib. Ya. Wa hadza yadullu ala mada jahlihim syani. Ini menunjukkan bahwasanya betapa jauhnya kebodohan mereka. Yastakhdibuna al-ba'd wa yu'allihuna al-ba'd al-akhar. Mereka gunakan sebagian untuk kebutuhan mereka dan sebagiannya untuk sesembahan mereka. Coba antum bayangkan yang melakukannya para sahabat sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Sekali Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar wa Amr bin As. Hah? Sahabat ajib sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Unas akuluhum kabira. Akal mereka pada dasarnya masya Allah. Tapi tatkala, apa sebabnya? At-taqlid. Fanatik, buta dan menerima ajaran nenek moyangnya tanpa memilah dan memilih. Al-aql, akal manusia ini, untuk menjangkau detail-detail iman itu enggak mampu. Akal manusia. Bahkan fi babil iman, para ulama mereka mengatakan akal itu dia seperti mata manusia. Akal itu sama dengan mata manusia, al-aql, al-aql fil qalb. Kalau kita sering mengatakan akal di sini, yang di sini itu dimag, otak, akal itu di sini. Cuma karena ada keterkaitan antara akal dengan otak sehingga tunjuknya ke sini. Wala al-aql fil qalb, dalam jantung manusia. Mata manusia itu dia tidak akan bisa melihat kecuali ada apa? Ada pantulan cahaya. Jadi kita melihat tiang karena ada cahaya ke tiang baru ke mata kita. Coba kalau di tempat yang gelap, sangat gelap, tidak ada cahaya, mata tidak bisa melihat. Mata ini bukan sumber cahaya sendiri untuk melihat, tidak. Dia butuh bantuan dari luar. Bantuan cahaya, senter, lampu, matahari. Makanya ketika di ruangan yang sangat gelap, dia enggak bisa melihat. Karena apa? Dia bukan sumber mustaqil. Sama dengan akal manusia. Ma ya'qil wa la yudrik, dia tidak bisa memahami, tidak bisa menjangkau detail-detail iman sampai muncul kepadanya syamsur risalah, terbit matahari Islam, risalatul Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudrikun, baru mereka sadar. Sama dengan para sahabat, ketika muncul Nabi baru tersadar, oh ini syirkun billah. Fasarau ilal iman, mereka kemudian berlomba-lomba masuk ke dalam Islam dan menolong agama Allah. Ketika di zaman jahiliyah kondisi mereka seperti ini, musyrikul Arab. Hada yadullu ala mada jahlihim asyani, ini menunjukkan betapa jauhnya kebodohan mereka. Mereka jadikan sebagian sebagai Tuhan, sebagiannya sebagai tungku. Bal wa ya'kuluna ba'dan fi ba'dil ahayin, fi ba'dil ahyan, bahkan di sebagian waktu mereka makan Tuhan mereka sendiri. Bosan ya beribadah kepada kayu. Jadi sebagian mereka kalau dapat batu yang bagus dia sembah. Ketemu yang lebih bagus, yang pertama dibuang ambil yang kedua, jadi diganti Tuhannya. Yang ketiga ketemu yang lebih bagus ganti lagi. Ya, kalau batu akik ya mungkin juga kalau di zaman itu ada mungkin diibadai oleh mereka. Ganti-ganti, bosan beribadah kepada batu, bikin Tuhan dari adonan tepung roti. Bikin roti bentuknya berhala. Sudah sembah, sembah, sembah, pas lapar cubit makan. Tuhannya dicubit, kasihan. Wala Tuhannya bisa mencerit, enggak bisa. Wala ya'kulun ba'd fi ba'd al-ahayin. Wala gharaba, dan ini tidak aneh. Ini tidak aneh. Kenapa? Karena al-aql dia fasid. Akal itu ketika dia dirusaki dengan penyimpangan akidah, maka akan rusak pula cara berpikir dan tolak ukurnya. Manusia ini Allah berikan tiga kekuatan manusia secara umumnya. Ada kekuatan akal, kuatul bayan, kekuatan akal. Ada kuatul ghadab, kekuatan marah. Ada kuatul syahwa, kekuatan hawa nafsu, syahwa manusia. Kalau tiga-tiganya rusak, tidak dipergunakan pada tempatnya, maka akan terjatuh pada kesesatan. Ketika akalnya rusak, maka lihat. Ya. Mereka yang masya Allah kemudian menjadi qadatul iman, para pemimpin di dalam iman dan Islam, sebelum datang Islam kondisi seperti ini, termasuk mereka ada di dalam. Sebagian mereka illa qalil, kecuali sedikit, seperti Abu Bakar, seperti Utsman ibn Affan, seperti Abdurrahman ibn Auf, mereka makan musyrikun. Mereka dulu tidak melakukan perkara syirkun billah, tidak menyembelih, tidak beribadah kepada berhala. Alakul, kita kembali. Li'annahu la yunqid min al-jahl illa al-ilm. Oleh karena dikarenakan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kejahilan kecuali al-ilmu. Kecuali ilmu. Wala ilma ladaihim, dan tidak ada ilmu pada mereka. Orang-orang Arab tidak mempunyai ilmu. Mereka tidak diberikan al-kitab. Ahlul kitab itu al-Yahud dan an-Nasara. wal Yahud dan Nasara nabinya itu berasal dari keturunan Nabiullah Ishaq. Sedangkan Arab keturunan Nabiullah Ismail, tidak ada kitabnya. Meninggalnya Nabiullah Ismail, ya, Arab mereka hidup turun-temurun di atas ajarannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berlalu generasi, berlalu, karena tidak ada ta'lim, tidak ada pendidikan, tidak ada ilmu, tidak ada kitab, tidak ada nabi antara Ismail dengan Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam, nusiyal ilmu, ilmu terlupakan, sehingga agama dirubah. Sampai datang Amr ibn Luhai Al-Khuzai, dia merubah agama Ibrahim yang tadinya dari tauhid kepada syirkun billah dan diwarisi. Jadi sebelum Quraisy menguasai Ka'bah, menguasai Makkah, sebelumnya Makkah itu dikuasai oleh Banu Khuza'ah, namanya Banu Khuza'ah. Selama sekian ratus tahun lamanya Makkah itu dikuasai oleh Banu Khuza'ah. Orang-orang Quraisy mereka mutafarrikun, mereka terpecah-pecah. Ada yang di sini, ada yang di sana. Kemudian datang salah seorang kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Quraisy untuk memerangi Khuza'ah, mengeluarkan mereka dari Makkah. Karena Makkah itu miliknya Quraisy, miliknya keturunan Ismail. Kenapa keturunan Ismail? Karena yang pertama mendapati air Zamzam sampai terkumpulnya manusia di situ adalah ibunya Ismail, yaitu Hajar alaihissalam. Dan Banu Ismail, Quraisy lebih berhak dengan apa? Makkah. Ala kul, orang-orang Arab ketika dirubah ajaran Nabi Allah Ibrahim sampai mereka beribadah kepada Allah di sebagian waktu dan di sebagiannya kepada musyrikun, kepada apa? Sesembahan-sesembahan mereka. Mereka melakukan sebagian ajaran Ibrahim masih tersisa, seperti haji, seperti umrah, seperti tawaf. Mereka tawaf, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ada talbiyahnya, tapi ditambah labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Tambahannya ini syirkun billah azza wa jal. Yang pertama sama dengan talbiyah kita yang sekarang, dari Nabi Allah Ibrahim. Tapi mereka rubah, mereka tambah. Waqa'u fi syirku billahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mempunyai ilmu sehingga mereka sudah tidak bisa membedakan mana syirkun mana tauhid. Wa la ilma ladaihim illa ma tumliya alaihim syayatinuhum zukhrufal qawli gurura. Kecuali yang diimlakan, yang dibisikkan oleh syaitan-syaitan mereka, zukhrufal qawli gurura, kata-kata yang dihiaskan oleh mereka. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar kas-sa'ibah. Ada di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan kepada bulan seperti kaum as-sa'ibah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan dalil ayat yang baru saja kita baca dan sudah kita terjemahkan. Setelah itu beliau mengatakan, "Idzan, kalau begitu, fal musyrikuna," ini ana lompat yang punya kitab, lihat halaman setelahnya, paragraf terakhir. Idzan fal musyrikuna, orang-orang musyrikun, alladzina abadu ghairallah, yang mereka beribadah kepada selain Allah azza wa jal, min tilkal ma'budatil mutaaddidatil anwa, orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah berupa sesembahan-sesembahan yang berbilang-bilang, yang bermacam-macam tadi, kullum suraful ibadata ila ghairillah, mereka semuanya memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu bidzalika musyrikina syirkan akbar, dan mereka terjatuh pada syirik besar semuanya. Faqatalahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wa lam yufarriq baina ahli nihlatin wa nihla, dan Rasulullah tidak membedakan antara satu ajaran dengan ajaran yang lainnya. Li'annahu yajma'uhum asyirku billahi tabaraka wa ta'ala, karena mereka dikumpulkan dengan satu masalah yaitu syirkun billah tabaraka wa ta'ala. Fabisa ma kanu ya'malun, maka sangat buruk apa yang mereka amalkan. wasa'a haluhum wa ma'aluhum bima kanu yasna'un, dan buruk kondisi mereka dan kesudahan mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Kemudian beliau menyebutkan dalil ayat wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, tentang kisah Isa ibn Maryam nanti di yaumul qiyamah, sudah kita terjemahkan. Kata beliau, bayanun linnas, dalam ayat ini terdapat penjelasan bagi manusia atau untuk manusia, bi annal anbiya was salihin la yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim. Penjelasan kepada manusia bahwasanya para nabi dan orang-orang saleh tidak menyeru manusia untuk beribadah kepada diri-diri mereka, wala ila al-ghuluwi fihim, dan juga tidak mengajarkan manusia untuk gulu, bersifat gulu kepada mereka, wala ila talabi qada'il hajati minhum, dan tidak pula menyeru mereka, mengajarkan mereka untuk meminta hajat ya kepada al-anbiya was-salihin, li'annahum min azkan nasi tauhida, karena mereka para nabi dan as-salihin adalah manusia yang paling suci tauhidnya. Wa min ashaddin nasi ihtiraman li jalalillah, dan di antara manusia yang paling kuat ihtiraman, pemuliaannya kepada jalalillah, kepada kemuliaan Allah azza wa jalla. Walakin an-nasa humul ladzina yad'uuhum iblis ila al-ghulu fi as-salihin. Akan tetapi manusia pada hakikatnya iblislah yang mengajari mereka, iblislah yang menjerumuskan mereka pada ghulu, melampaui batas kepada orang-orang soleh dan kepada malaikah wal anbiya, para nabi wa rusul, dan juga para ar-rasul min ibadillah, dari hamba-hamba was-salihin min ibadillah, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dicermati dan dipahami bahwa, dan diingat bahwasanya beribadah, berdoa, meminta kepada orang soleh, kepada nabi, juga kufrun wa syirkun billah. Sebagian orang-orang yang mereka waqa' bis syirk, yang mereka istighosah, mereka berdoa, mereka bertawassul dengan para wali menurut mereka yang sudah meninggal, kalau kita memberikan nasihat, kita berikan bimbingan, kita berikan pengajaran bahwasanya ini syirkun billah azza wa jal, syirik kepada Allah azza wa jal, di antara mereka ada yang menjawab, dan ini terjadi, loh, antum samakan saya dengan musyrikin di zaman Rasul? Saya ini beribadah kepada orang soleh, saya berdoa meminta kepada orang soleh, sedangkan musyrikun mereka meminta kepada batu, kepada pohon. Ada yang seperti itu. Hadza khata'. Dia yuridu syubah. Saya tidak sama. Orang saya berdoa kepada orang soleh, kepada wali Abdul Qadir Jailani dan seterusnya, atau guru-guru syekh tarekat mereka. Dia ini wali, sedangkan yang sana itu batu. Dia lupa bahwasanya orang-orang Kristen yang dikafirkan oleh dia sendiri itu bukan saja beribadah kepada orang soleh, tapi beribadah kepada Nabiullah Isa. Kalau beribadah kepada Nabiullah Isa dikatakan musyrik kafir, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa, maka lebih pantas dan lebih utama yang beribadah kepada soleh dikatakan musyrik wa kafir. Wasyirk, syirik itu bukan semata beribadah kepada batu, kepada pohon, tidak. Berdoa kepada orang soleh pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah juga syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Fabayyana Allah tabaraka wa ta'ala anna Isa ma kana yarda an yutakhadha ilahan min dunillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Isa alaihissalam tidak ridha dijadikan Tuhan dari selain Allah azza wa jal. Walidha faqad akhbarallahu an bara'atih. wa annahu yawmal qiyamati yaqulu ma qassahu Allah anhum. Oleh karena itu Allah kabarkan tentang bara'ah berlepas dirinya Isa di yaumul qiyamah dari perbuatan orang-orang An-Nasara, dan Allah kabarkan di hari kiamat tentang jawaban Isa yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ayat yang telah kita baca. Wa hakadha kullu salih ubida min dunillah, dan demikian pula setiap orang saleh yang diibadai dari selain Allah tabaraka wa taala, fa innahu yatabarra min ulaikal abidin, maka dia akan berlepas diri dari para penyembah yang menyembah mereka. Wa la ya'tarif bi ibadatihim, dan dia tidak akan mengakui peribadatan mereka. Wa la yalhaqu shay'un min al-ma'asim allati iqtarafuha, lakin humul ladhi iqtarafu al-ithma al-kabir wa adh-dhanba al-'azim, wa humul ladhina yulamuna ala dhalika, wa humul ladhina 'arradu anfusahum li adhabi Allah wa 'arradu anfusahum li jihad al-anbiya wa jami' al-anbiya wa jami' atba' al-anbiya fi kulli zamanin wa makan. Jadi yang melakukan syirkun billah, dia sendiri yang akan memikul dosanya. Dia sendiri yang pantas untuk dicela, dan dia sendiri memposisikan dirinya sebagai musuh para nabi dan pengikut para nabi, dan dia sendiri yang menempatkan dirinya, memposisikan dirinya untuk mendapatkan siksa dan murka Rabbul Alamin. Kemudian Syekh menjelaskan ayat alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. Jadi orang-orang saleh tadi, karena ringkas waktunya hampir selesai, orang-orang saleh yang diibadahi, dimintai dari selain Allah azza wajal, mereka sendiri beribadah kepada Allah. Kata Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari wasilah. Wasilah fi lisan syar dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah datang dengan dua makna. Wasilah itu ada dua makna. Makna yang pertama, al-wasilah, yang sering kita baca pada doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammad al-wasilah. Berikan kepada Muhammad ada apa? Al-wasilah. Wasilah dalam hadis ini adalah a'la manazil fil jannah. Derajat yang paling tinggi di dalam surga itu namanya al-wasilah. Wa la tanbaghi illa li ahadin min ibadillah. Dan derajat ini ya hanya diberikan kepada satu orang dari hamba Allah. Kata Nabi alaihi wasallam, was'alallaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li ahadin min ibadillah wa arju an akuna alahu wa man sa'alallahu liyal wasilah halat lahu syafaati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasilah itu tempat tertinggi di dalam surga, tidak diberikan kecuali untuk satu orang dari hamba-hamba Allah, dan saya berharap ya saya yang akan mendapatkan derajat tersebut. Kemudian mintalah kepada Allah, doakan kepada Allah supaya Allah memberikan wasilah kepadaku. Barang siapa yang mendoakan wasilah kepadaku, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin, di antara cara ingin mendapatkan syafaat Nabi, rajin-rajin baca doa setelah azan. Jangan ada azan, cerita. Setelah azan juga cerita dan tidak berdoa. Ini Hirman yang tidak berdoa setelah azan, ini dia kikir terhadap dirinya sendiri. Tidak mau dirinya mendapatkan apa? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kedua, wasilah dalam ayat ini, ada yang dalam ayat ini, ila rabbihimul wasilah ay at-ta'at, ketaatan. At-ta'at. Sebagian ulama mentafsirkan yani dia beribadah kepada Allah bil hubbi wa tadhalluli, dia beribadah kepada Allah dengan hub, dengan rasa cinta, merendah dan berharap akan rahmat Allah dan takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dia beribadah bil khufi wa roja. Jadi orang-orang soleh ini sendiri mereka itu tadi, mereka melakukan taat, ketaatan agar Allah dekatkan mereka kepada Allah azza wa jalla, dalam keadaan mereka mengharapkan rahmat dan mereka takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidi ikhwani fillah, nakira cukup, insyaallah kita lanjutkan, kita baca pada pertemuan berikutnya nanti dalil tentang al-asjar wal ahjar, dan kita selesaikan kaidah yang keempat dari qawaidul arba bi idznillah azza wa jalla. Ilahuna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.